Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa ashabi man tamaska bisunati ila yaumiddin. Segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, hingga di pagi hari yang mulia ini kita dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka memahami dan mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh salah seorang ulama pada abad ke-6 Hijriah, yaitu Al-Hafiz Abdul Ghani Taqiyuddin, yang menjelaskan tentang masalah-masalah aktual yang beliau hadapi dalam dakwah beliau, di mana beliau di dalam dakwahnya mendapatkan berapa fitnah dan tuduhan keji sehingga beliau mengalami berapa kali pengusiran di negerinya dan juga di beberapa daerah lainnya. Berikutnya salawat salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjalan dan tetap istiqamah di atas sunnahnya. Baik para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita itu pada poin yang ke-90. Wa ajma'a a'immatus salafi wal muqtadi bihim minal khalaf ala annahu ghairu makhluqin. Ini telah sepakat, telah ijma' para ulama salaf dan ulama-ulama yang telah mengikuti jalan mereka dari ulama-ulama setelah generasi berikutnya, yaitu mereka sepakat berijma' bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk. Wa man qala makhluq fa huwa kafir. Orang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, sungguh dia telah kafir. Ada berapa hal di sini. Pertama, ijma' as-salaf. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Imam Abu'l-Hasan al-Ash'ari dalam kitabnya Risalah ila al-Thaghar, di sana beliau juga menyebutkan berapa ijma' para ulama salaf dalam masalah-masalah akidah. Di antara masalah bahwa Al-Quran itu ghairu makhluk. Pada masa yang lalu kita telah bahas kilas tentang di mana awal terjadi awal fitnah ini adalah di masa Imam Ahmad, di mana orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan telah kita gambarkan berapa pendapat atau akidah tentang Al-Quran. Jadi ada dua bahasan di sini, antara beriman dengan Allah memiliki sifat kalam, satu bahasan topik tertentu tersendiri. Bahasan kedua adalah topiknya adalah Al-Quran itu adalah kalamullah. Dalam masalah sifatul kalam, situ ada berapa pendapat. Pertama, orang Jahmiyah dan orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak memiliki sifat kalam, la yatakallam. Ini sudah kita sebutkan jawaban atau bantahan terhadap paham mereka ini. Yang kedua, paham mengatakan kalamullah kalam nafsi. Allah bicara tapi tidak didengar. Kalamullah qadim. Wahidun la yatajazza. Satu dan tidak terbagi-bagi. Ini pahamnya orang Maturidiyah, Qullabiyah, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Madhab yang ketiga adalah madhab mengatakan kul kalam kalamullah. Setiap semua kalam yang ada di alam ini, semua kalimat dan kata-kata itu adalah kalamullah. Ini pahamnya madhab dari salah satu sekte dari kelompok sufi itu Wahdatul Wujud, yang mengatakan semua yang ada ini adalah jelmaan ataupun gambaran ataupun suatu hal, apa nama kata mereka, adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala, itu kata mereka. Yang terakhir adalah ya faham al-sunnah jamaah bahwa Allah memiliki sifat kalam, dan sifat kalam Allah ini dengan dua i'tibar, dua sisi. I'tibar kalam Allah memiliki sifat kalam secara azali dan qadim atau sifat zatiyah, kemudian juga sifat kalam, sifat fi'liyah. Kalau orang Qullabiyah dan Maturidiyah dan Asy'ariyah menetapkan kalam yaitu sifat Allah al-qadim, tapi mereka tidak percaya, tidak mau mengimani Allah bicara mata sya'ah wa kaifa sya'ah wa biman sya'ah wa bima sya'ah. Allah bicara karena sifat ini mengenai dengan sifat fi'liyah. Allah bicara kapan ia kehendaki, dengan siapa ia kehendaki, apa yang mau dia katakan. Itu akidah usulnya Allah yuqalimu man yasha wa bima yasha. Ini tidak diimani oleh orang-orang Maturidiyah, Qullabiyah dan juga Asy'ariyah. Bagi mereka kalamullah kalamu nafsi. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Allah itu bicara kapan dia kehendaki bersama makhluk yang Allah kehendaki. Maka di antara Allah bicara kepada malaikat Jibril atau malaikat-malaikat lainnya. Ya, dan juga Allah bicara kepada sebagian para anbiya secara langsung seperti Nabi Musa alaihissalam. Dan sudah berlalu kita sebutkan dalilnya. Ketika Asy'ariyah tidak meyakini Allah itu bicara kapan dikehendaki, bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, maka mereka sepakat mengatakan seperti perkataan orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ini masalah yang kedua. Nah, pembahasan kita sekarang berada pada bagian yang kedua, yaitu Al-Qur'an itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Kenapa disebutkan ghairu makhluk? Karena orang Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an kalamullah makhluk. Dalam masalah Al-Qur'an ini secara globalnya ada tiga pendapat. Al-Qur'an kalamullah makhluk, itu pendapatnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kelompok kedua adalah Qullabiyah atau Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan kalamullah, kalau Qullabiyah menyebut hikayah. Hikayah an kalamillah. Kalau Maturidiyah dan Asy'ariyah menyebut ibarah an kalamillah. Ini pandangan terhadap Al-Qur'an. Adapun Ahlussunnah adalah meyakini Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Kenapa harus takdir ghairu makhluk? Karena orang Mu'tazilah pun mengatakan Al-Qur'an kalamullah, tapi mengatakan makhluk. Itu beda dengan Ahlussunnah Jamaah. Menurut orang Mu'tazilah, Allah ciptakan kalam pada makhluk. Jadi Allah bukan memiliki sifat kalam, tetapi dia menciptakan kalam itu. Maka oleh sebab itu disebutlah kalamullah. Jadi idofah kalam ilallah, ketika dikatakan kalamullah, diidofahkan pada Allah, mereka mengatakan idofatul makhluk ilal khaliq, yaitu penisbahan makhluk kepada khaliq, bukan penisbahan sifat Allah kepada Allah. Maka orang Mu'tazilah mengatakan, kita katakan Al-Quran kalamullah seperti mengatakan Ka'bah Baitullah. Ya. Atau menyebut zakat malullah. Nah, di sini harus agak teliti ini. Bagaimana membantahnya ini? Mereka mengatakan Al-Quran disebut kalamullah seperti mengatakan Al-Ka'batu Baitullah, atau menyebut az-zakah malullah. Itu ujian mereka. Jadi idhofah kalam kepada Allah bukan idhofatus sifah ilal mausuf, bukan apa namanya hubungan antara kalimat kalam dengan Allah di situ bukan mendofakan Allah memiliki sifat, tapi adalah idofatul makhluk ila khaliq. Jawabnya bagaimana? Sesuatu yang diidofakan kepada Allah itu ada dua jenis. Imma al-a'yan wa imma al-awsaf. Apa maksudnya a'yan? A'yan itu adalah makhluk yang memiliki zat tersendiri. Maka itu idafatul khaliq ila makhluk. Idafatul makhluk ila khaliq. Idafatul makhluk ila khaliq. Idafah makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut Abdullah, Amatullah. Ya. Jundullah. Nah, idafah ini imma idafatul tashrif wa imma idafah apa? Idafatul makhluk ila khaliq. Idafatul khalqi. Idafah tasyrif adalah seperti dikatakan ibadullah bagi orang-orang beriman. Tetapi ketika kata-kata kadan semua manusia ini hamba Allah, semua makhluk ini adalah ciptaan Allah, itu tidak menunjukkan idafah tasyrif. Ketika kata Al-Ka'bah Baitullah, itu idafah tasyrif. Nah, kalau kita katakan iblis hamba Allah, itu idafah apa? Idafatul khalq, penciptaan makhluk itu iblis itu ciptaan Allah. Nah. Yang kedua idafatul awsaf maani awsaf. Kenapa? Karena kalam itu tidak berdiri sendiri, sifat itu kalam itu. Sedangkan a'yan punya zat. Naqatullah, unta Allah seperti mukjizat Nabi Saleh disebut naqatullah. Dia punya zat. Maka ini idafatul makhluk ilal khaliq. Tetapi apabila awsaf wal ma'ani, karena sifat itu tidak mungkin berdiri kecuali dengan zat, maka disitu idafatul sifat ilal mausuf, kalamullah. Yaitu kalam itu sifat Allah. Tidak ada kalam diciptakan Allah, ya, lalu dinamakan itu kalamullah. Kenapa? Kalau dikatakan Allah menciptakan kalam itu disebut kalamullah, kalam yang ada pada kita ciptaan siapa? Ciptaan siapa? Taib. Kalam yang ada pada hewan-hewan, binatang-binatang ciptaan siapa? Kalau begitu semua kalam makhluk bisa disebut kalam? Artinya semua kalam makhluk bisa disebut kalam Allah. Karena semua kalam yang ada ini ciptaan Allah. Nah, disinilah kebatilannya paham orang Mu'tazilah tadi. Kalau dikatakan Allah menciptakan kalam lalu dinamakan kalam itu adalah kalam Allah, berarti semua kalam yang Allah ciptakan menjadi kalam Allah. Kan kita ini bicara kalam kita ini diciptakan Allah pada kita. Dan mereka ahlul kalam ini ataupun Mu'tazilah tidak percaya Allah punya sifat kalam. Kenapa tadi sudah kita sebutkan syubhat mereka adalah kalau kita katakan Allah punya sifat kalam, nanti kita akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan sudah kita jawab malam tadi. Ini syubhatnya orang Mu'tazilah. Ya. Maka mengatakan Al-Quran kalam Allah, tapi makhluk. Ada yang mereka menciptakan, di mana diciptakan Allah Al-Quran itu? Kata mereka diciptakan Allah di Lauh Mahfuz, lalu Jibril ngambil di situ. Atau Allah ciptakan di hawa. Di apa namanya di angkasa ataupun di udara gitu. Jibril ngambil itu di antara paham mereka menjelaskan hal itu. Baik. Sedangkan orang Qullabiyah dan Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan hikayah atau ibarah. Al-Quran itu bukan kalam Allah tapi hikayah. Ini Jibril menghikayatkan kalam Allah. Kata mereka Allah ilhamkan kepada Jibril, lalu Jibril lah yang mengucapkan kalimat-kalimat itu. Jadi Jibril memahami kalam Allah lalu diucapkan oleh Jibril. Jadi bukan kalimat Allah itu, huruf-huruf Al-Quran itu bukan kalam Allah menurut mereka. Kalau seandainya kalam Allah itu kalam nafsi, bagaimana Jibril bisa mendengar? Bagaimana Musa bisa mendengar? Ketika Allah berkata kepada Musa, "Wa matil kabi yaminika, ya Musa, apa yang di tangan kanamu itu ya Musa?" Yang didengar oleh Musa perkataan Allah itu bukan perkataan Allah. Kemudian kita ceritakan kepada Allah, kita sebutkan hadis maunya ketika Allah kalau sudah meradai seorang hamba, mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril, "Ya Jibril, fa inni uhibbu fulan fa uhibbahu." Didengar oleh Jibril itu. Nah, kenapa Al-Quran itu adalah kalam Allah? Lafaz dan maknanya dari Allah. Tidak pernah Jibril buat-buat lafaz. Kalau seandainya lafaz Al-Quran itu dan maknanya kalam Allah, ini menurut artinya, kalau lebih ringkasnya kita katakan ini, menurut orang kullabiyah maturdiyah asyairah, maknanya yang kalam Allah, tapi lafaznya enggak, gitulah kira-kira. Lafaznya itu ditakbir. Ibarat contoh antum sekarang mendengar sebuah ceramah, lalu antum jelaskan kembali. Nah, itu takbir antum namanya, itu hikayah namanya. Paham? Jadi bukan Jibril mendengar Allah bicara, tetapi Jibril apa yang dia pahami dari kalam Allah lalu disampaikannya kepada Muhammad. Itu menurut orang-orang ini. Jadi maknanya yang kalam Allah, tapi lafaznya enggak. Itu menurut mereka. Padahal Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu Wataala. Kalau seandainya Al-Quran itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Jibril atau dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berbedalah antara Al-Quran dengan hadis-hadis. Karena hadis maknanya dari siapa? Dari Allah. Lafaznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya lafaz Al-Quran itu bukanlah kalam Allah, tentulah tidak dilarang manusia menyentuh Al-Quran di luar wudu, menurut sebagian pendapat ulama. Kalau seandainya Al-Quran lafaz, Al-Quran itu bukanlah kalam Allah, tentulah orang Quraisy mampu apa? Menandingi Al-Quran ini. Dengan lafaz-lafaz mereka. Sedangkan lafaz Al-Quran, Al-Quran ini makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu susunan-susunan Al-Quran tidak bisa ditiru oleh orang kafir Quraisy. Ini diantara jawaban terhadap apa syubhatnya, argumentasi para alul kalam diantaranya Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka sebab itu Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya lafaz Al-Quran itu bukanlah kalam Allah, berarti kita boleh juga merubah-rubah lafaz Al-Quran, yang penting maknanya apa? Sama. Kan begitu jadinya nanti. Maka dari sinilah para ulama dahulu paham tentang bagaimana nanti muara dari pandangan mereka ini akan membawa Al-Quran ini pada suatu kondisi tidak lagi dimuliakan oleh orang-orang. Dan mungkin orang-orang akan mengatakan Al-Quran itu ada perkataan Nabi Muhammad dan bisa direvisi dan diamandemen dan dirubah-rubah. Oleh sebab itu ulama dari awal tegas menyebutkan barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, faqad kafar, fahuwa kafir, sungguh dia kafir. Tetapi hukum ini hukum umum, hukum mutlak namanya. Tidak hukum ta'yin, tidak hukum setiap. Kalau ada orang mengatakan umpamanya Al-Quran makhluk, itu tidak dikafirkan personalnya, tapi ungkapannya dikafirkan. Persoalannya kapan dikafirkan? Yaitu disebut oleh ulama setelah iqamatul hujah atau izalatul subhat. Setelah dijelaskan kepada dia, setelah dihilangkan keraguan dia, argumentasinya dia. Tetapi apabila dia memiliki subhat-subhat, maka tidak dikafirkan sebagaimana tidak dikafirkan personalnya. Seperti Imam Ahmad tidak mengkafirkan Ma'mun, kemudian Al-Wasiq dan berapa pemerintahan setelah Ma'mun, ya, itu tidak dikafirkan. Tetapi itulah beda antara namanya takfir ta'yin dengan takfir mutlak. Seperti dalam mengatakan barang siapa yang makan riba adalah penghuni neraka. Itu hukum umum. Kalau seandainya salah seorang saudara kita makan riba, apa kita katakan kamu ahli neraka? Hah? Enggak. Itu beda antara hukum umum atau mutlak dan hukum ta'yin atau hukum personalitas, ya. Dibedakan. Oleh sebab itu, Al-Qur'an ini nuqila bitawatur. Jadi Jibril mendengar lafadznya dari Allah, lalu setelah itu Jibril pun menyampaikan lafadz ini dengannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ulama mengatakan Al-Qur'an semuanya itu melalui Jibril. Diwahyukan melalui Jibril. Tidak ada Al-Qur'an yang turun melalui mimpi, karena di antara wahyu bentuk Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya ada berapa bentuk? Ah. Siapa yang baca ulumul Qur'an? Kadangkala melalui mimpi, kadangkala melalui ilham, kadang-kadang melalui seperti apa namanya? Suara apa namanya itu rantai, ya. Suara salsalah ala Safa, kadang-kadang melalui Jibril. Atau kadang-kadang melalui Allah masukkan ilmu itu ke dalam hati Rasulullah SAW. Itu disebut apa namanya ilham. Al-Quran semuanya melalui Jibril, tidak ada yang melalui mimpi. Dan Al-Quran itu nuqila bitawatur, karena harus lafadznya terdengar langsung. Ya. Oleh sebab itu Al-Quran itu lafadznya itu adalah mu'jizah, maknanya mu'jizah. Nah, ini di antara penjelasan perbedaan antara keyakinan Qullabiyah Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana Ahlus Sunnah meyakini Al-Qur'an makna dan lafadznya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nanti orang mengatakan Al-Quran itu maknanya saja yang dari Allah, berarti manusia boleh menyampaikan Al-Quran tanpa harus hafal lafadznya. Sedangkan ulama sudah ijma' tidak boleh membaca Al-Quran itu artinya meriwayatkan Al-Quran dengan ma'ani. Yang berbeda pendapat ulama itu hanya masalah hadis. Hadis itu boleh enggak diriwayatkan dengan makna? Ya, ada yang pendapat tidak boleh hadis diriwayatkan dengan makna, ada yang mengatakan boleh. Yang penting dia tahu lafadz hadis itu dan bisa berbahasa dengan benar dalam bahasa Arab. Tetapi Allahu a'lam, yang lebih rajih, yang lebih kuat itu adalah berupaya semaksimal mungkin agar orang meriwayatkan hadis sesuai dengan lafadz yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, dia bisa termasuk kepada hadis yang disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Orang yang membuat kedustaan atas nama aku kata Rasulullah SAW, sungguh dia telah punya kapleng di neraka. Baik. Itu sedikit tentang perjelasan bagaimana kenapa Ahlus Sunnah meyakini Al-Quran lafadznya itu dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil yang akan dibahas nanti. Oleh sebab itu Al-Quran tadarus diterima dengan bentuk tadarus oleh Rasulullah SAW terus diulangi setiap tahun bersama Jibril. Setiap bulan Ramadan Rasulullah SAW mengulangi Al-Quran itu selama bulan Ramadan. Pada malam terakhir dari wafatnya, pada Ramadan terakhir dari kehidupan Rasulullah SAW, Jibril mengulangi dan bertadarus dua kali khatam bersama Rasulullah SAW Al-Quran itu. Ini menunjukkan lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu. Maka tidak disebutkan kata-kata Jibril. Kalau seandainya Al-Quran itu lafadznya bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentu bisa akan ragu membedakan antara hadis dengan Al-Quran. Dan diantara kenapa Rasulullah SAW melarang sahabat di awal-awal Islam itu menulis kecuali Al-Quran, karena takut tercampurnya diantara ulama menjelaskan antara hadis dengan Al-Quran. Beda antara Quran hadis. Baik. Itu sedikit sekilas tentang bahasan perbedaan antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan keyakinan orang Qullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dalam masalah Al-Qur'an, Dalam kalamullah beda lagi pembahasannya dalam masalah Quran. Baik. Akan banyak nanti perkataan-perkataan ulama yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka dia bukan makhluk. Kalau dia makhluk, maka disinilah banyak orang-orang tidak lagi mengagungkan Al-Quran karena dia menganggap Al-Quran itu bukan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apa poin, apa faedah ketika kita meyakini Al-Quran itu kalam Allah? Apa faedah di situ? Dari segi keimanan dan amaliyah qalbiyah kita apa di situ? Yang pertama adalah yaitu wajibnya kita mengagungkan Al-Quran. Yang kedua, tidak bolehnya membaca Al-Quran, menyampaikan ayat Al-Quran secara makna, harus hafal lafadznya. Ya. Yang ketiga, membuat orang, membuat seorang mukmin suka membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Betapa sekarang ini banyak orang menukil-nukil kalam filsafat, kalam ahli tokoh ini, tokoh itu, ya kan? Dianggap sebagai kata-kata hikmah, kata-kata mutiara, segala macamnya. Terus bagaimana dengan kalam Allah? Zat yang maha mulia. Zat yang kalamnya la yatil batin baini yadayhi wa min khalfihi. Nah, kalau katakan waman asdaqu minallahi haditha, dalam ayat lain waman asdaqu minallahi qila, ya, ungkapan zat yang maha benar. Baik, itu di antara apa namanya bagian dari pembahasan yang dapat kita bahas di sini. Setelah itu beliau menyebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib tentang Al-Quran. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil Qur'ani laisa bi khaliqin wala makhluqin walakin kalamullah minhu bada wa ilayhi ya'ud. Ya, ini wakan Imam Lakai. Tetapi ini muhakkik menyebutkan riwayat ini dinilai dhaif oleh muhakkik. Al-Quran itu bukanlah pencipta, bukan pula makhluk, tapi dia adalah kalamullah. Minhu bada wa ilaihi, dari Allah datangnya dan kepada Allah kembalinya. Minhu bada wa ilaihi ya'ud ini ada beberapa penjelasan ulama. Pertama, minhu bada, Allah yang mengatakannya. Ilai ya'ud, mana Al-Quran sebelum hari kiamat akan diangkat dari mushaf dan dari dada orang menghafalnya. Maka tidak ada satu huruf pun dari Al-Quran di muka bumi ini, baik dalam mushaf kosong, halaman mushaf apa namanya, mushaf muhaf itu tidak ada satu huruf pun. Begitu pula tidak ada lagi orang yang hafal walau satu huruf dari Al-Quran. Maka oleh sebab itu disebutkan dalam hadis, di mana sudah dekatnya hari kiamat, yusra bil Quran fi laila. Orang yang tadinya hafal, bangun-bangun udah enggak hafal lagi dia. Lupa semua Al-Quran itu. Nah, ini min hubada wa li ya'ud. Di antara hujahnya orang Mu'tazilah juga mengatakan Al-Quran makhluk apa? Bukankah Al-Quran itu syai'un? Nah, sebenarnya dikatakan ungkapan alim itu. Syai'un? Iya. Sesuatu itu kan selain Allah. Al-Quran itu bukan Allah kan? Gitu. Berarti semua selain Allah adalah makhluk. Itu dia ujiannya. Sama dengan pembahasan yaitu al-ismu wal-musamma. Nah, katakan segala selain Allah adalah makhluk. Itu ujiannya. Iya, Al-Quran itu sesuatu. Tetapi dia adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah itu ikut kepada zat Allah. Di mana zat Allah itu bukan makhluk, begitu pula sifat Allah bukan makhluk. Baik. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Qur'an kalamullah minhu bada wa liya'ud. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, dari Allah memulainya dan Allah kepada Allah kembalinya. Allah yang mengatakannya dan akan kembali kepada Allah. Ya, maksudnya diangkat. Di satu malam sebelum terjadinya hari kiamat. Juga diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini semua sebenarnya beliau sebutkan ijma'ah. Telah ijma. Setelah itu beliau sebutkan perkataan para ulama, para salafus saleh, mulai dari sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, terusnya nanti. Ini keyakinan para ulama. Ini bukan keyakinan dia, itu maksudnya. Beginilah keyakinan ulama dari masa ke masa, itu yang enggak beliau jelaskan. Di mana beliau menyimpulkan itu ijma', karena itulah keyakinan para ulama dari masa ke masa mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Baik. Berkata Sufyan bin Uyainah, aku mendengar Amr bin Dinar berkata, adraktu masyayikhana, aku mendapati guru-guru kami, wan nasa, dan orang manusia-manusia, mundu sab'ina sana, semenjak 70 tahun, yaquluna, mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah minhu bada wa liya'ud. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, ya. Dialah dari dia asal, dari Allah asalnya dan kepada Allah kembalinya. Semua mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Kalau ada yang bertanya, kenapa di sini tiada ghairu makhluk, Ustaz? Kan enggak ada kalam makhluk di sini. Karena pada masa mereka belum ada orang mengatakan kalamullah makhluk. Kenapa Al-Qur'an tidak katakan Al-Qur'an itu kalamullah ghairu makhluk? Tidak ada tambahan ghairu makhluk di situ. Karena pada masa mereka belum ada paham yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah makhluk. Maka oleh sebab itu Imam Ahmad setelah terjadi fitnah khalqil Qur'an mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah saja tanpa dia takkid dengan ghairu makhluk, bahwa mubtadi'. Kenapa? Karena ungkapannya itu menimbulkan keraguan. Oleh sebab itu antara mereka orang al-kalam ini yang bertobat itu memakai bahasa untuk menutup keyakinan mereka. Mereka katakan Al-Qur'an kalamullah. Dikatakan begitu aja. Tapi menurut dia kalamullah makhluk. Maka oleh sebab itu ulama salaf untuk membedakan doktrinnya orang al-kalam doktrin al-sunnah mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Maka oleh di antara pengertian waqifah atau disebut oleh para ulama adalah orang mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Cukup dia katakan begitu. Nah, ini benar memang begitu ungkapan sebagian para ulama salaf sebenarnya kita lihat di sini sebelum terjadinya yaitu tentang doktrin kalamullah makhluk. Setelah ada orang mengatakan kalamullah makhluk, datanglah ulama salaf, para ulama-ulama yang menegaskan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Jadi Al-Qur'an kalamullah minhu bada wa liya'ud. Jadi Allah yang mengatakannya, mengucapkan kan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Jarir Ibnu Yazid Al-Faqih, ini bin Jarir, ya. At-Tabari, ya sahibu tafsir. Itu maksudnya diriwayatkan dalam tafsirnya. Wahibatullah bin Al-Hasan. Hibatullah bin Al-Hasan ini Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah, ya. Al-Hafidh At-Tabariyani fi kitab sunnah lahuma. Waqad adraka Amr bin Dinar Abu Hurairah wa Ibn Abbas wa Ibn Umar. Jadi Amr bin Dinar guru daripada Sufyan Uyainah ini tabi'in. Ya. Yang diriwayatkan kata-katanya oleh Sufyan Uyainah bahwa di mana adrak masyayikhana? Siapa masyayikhnya? Amr bin Dinar. Siapa masyayikhnya Amr bin Dinar? Para sahabat Nabi, wan nas, dan manusia. Siapa yang dimaksud di situ? Adalah dia, yaitu sahabat dan para orang-orang ulama di masa itu, para tabi'in yang lainnya. Semua mereka mengatakan apa kata Amr bin Dinar? Mengatakan Al-Quran kalamullah. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Nah itu kalau sebut di sini, Amr bin Dinar ini belajar kepada Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Wahtaja Ahmad ala dzalika bi anna Allah kallama Musa fa kana kalamu min Allah wa isma' min Musa. Nah, sekarang menyebut kalam Allah itu didengar seperti Musa mendengar kalam Allah, sebenarnya kata-katakan Jibril mendengar kalam Allah. Kalau Allah itu didengar, walaupun suara yang terdengar itu suara makhluk, tetapi yang di ungkapan oleh suara itu adalah kalam Allah. Imam Ahmad berhujjah di atas hal itu bahwa Allah itu kalama Musa fakana kalamillah. Bagaimana di antara dalil Imam Ahmad bahwa Al-Qur'an itu kalam Allah atau Allah memiliki sifat kalam adalah di mana Allah berbicara kepada Nabi Musa, maka fakana kalam, menjadilah kalam itu dari Allah, wal istima' min Musa, lalu Musa mendengarkannya. Ini sudah berlalu tentang kisah Nabi Musa, ya. Yaitu firman Allah SWT, wa kallama Allah Musa taklima. Kemudian juga firman Allah SWT, yang menjelaskan berapa ayat. Tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin minhum kalam Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Itulah sebagian rasul yang Allah berikan keutamaan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya, di antara mereka ada yang Allah bicara kepada mereka. Kemudian hadis-hadis telah berlalu kita sebutkan, di antara hadis yang kita bahas malam tadi contohnya, ma minkum illa sayukallimullahu yawmal qiyamah laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Allah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan bicara kepadanya. Ya, yang tidak ada penerjemah di antara dia dan Allah. Ini sudah berlalu hadisnya. Kemudian wa qawli ta'ala walakin haqqal qawlu minni. La amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Walaqad haqqal qawlu minni. Ini dalil bahwa Al-Qur'an itu dari Allah SWT. Sungguh telah benar ungkapan kata-kata dari aku, kata Allah. Ketika Allah berkata, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati." Ketika berkata Rabb-mu kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan jadikan di muka bumi seorang khalifah. Itu didengar enggak oleh malaikat? Kan didengar oleh malaikat, ya. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah berkata kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Dengar, ya, kalam Allah. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari riwayat Khabbab bin Aratta bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tataqarrabu ila Allah bi afdal mimma kharaja minhu." Yakni Al-Qur'an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ya. Hadis ini yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Asma' Sifat dan beberapa ulama-ulama lain, sahihkan oleh sebagian ulama, sesungguhnya kalian tidak ada yang sangat tidaklah kalian mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah lebih afdal dari apa yang keluar dari Allah, yaitu Al-Qur'an. Jadi seafdal-afdal ibadah adalah, kata Rasulullah SAW, untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan apa, mengamalkan dan membaca Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan lagi, ini setelah itu beliau mengatakan, wa na'taqid, dan di antara akidah Ahlussunnah Jamaah ini adalah kita meyakini annal huruf al-maktuba wal aswat masmu'a ain kalamillah. Huruf yang menulis itu adalah kalam Allah. Dan suara yang didengar itu adalah kalam Allah. Makanya Al-Qur'an alif lam mim, yang huruf-huruf Al-Quran itu adalah kalam Allah. Oleh sebab itu ketika dibaca satu huruf saja mendapat pahala berapa? 10. Di huruf itu kalam Allah. Ya, huruf Al-Qur'an. Tapi kalau huruf yang diucapkan oleh makhluk adalah makhluk, paham antum? Ya. Lima la ta'kul, di situ ada lam juga, ada mim juga. Makhluk atau sifat Allah? Hah? Makhluk, kenapa? Karena dia makhluk yang mengatakan. Walaupun hurufnya sama, tapi bila Allah mengatakan itulah sifat bagi Allah, tapi bila makhluk mengatakan itu adalah makhluk. Paham? Paham kira-kira? Ya? Dalam Al-Quran ada nun enggak? Ada alif, ada ya, ada mim, ada kan? Dalam ungkapan makhluk ada enggak? Huruf mim, ya, nun, ada? Samakah antara huruf yang diucapkan oleh Allah dan huruf yang diucapkan oleh manusia? Sama. Tetapi yang diucapkan Allah adalah sifat bagi Allah, yang diucapkan makhluk adalah sifat bagi makhluk. Paham? Paham ya? Baik. Maka kita meyakini huruf-huruf Al-Quran yang ditulis itu, ya, dan dengan suara, ya, Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud di sini aswat. Yang dimaksud aswat ini, sebagian ulama ini Syekh Abdul Razak dalam kitab ini, dimaksudnya suara yang memang kita dengar itu memang suara makhluk. Alif Lam Mim itu suara siapa ya? Oh, suara qari itu. Tetapi yang dilantunkan oleh suara itu kalamullah. Paham kira-kira? Yang dilantunkan oleh suara itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud di sini. Kayaknya di sini muallif ada kesalahan beliau mengungkapkan kalimat ini gitu, karena suara ada suara makhluk, tetapi yang didengar dari suara itu adalah kalamullah. Baik. Berkata Allah Subhanahu wa taala, jadi maka Musa, la hikaya wala ibara. Jadi Al-Qur'an yang didengar itu adalah benar-benar kalam Allah, bukan hikaya, bukan pula ibara. Sebenarnya pendapat orang Al-Qulabiyah dan madhabnya orang Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, itu disebut la hikaya wala ibara. Qala Allah azza wa jalla, Allah beralif la min dzalikal kitab la raiba fih. Ini semuanya huruf-huruf ini adalah kalam Allah. Yang didengar ketika dibaca itu adalah kalam Allah. Walaupun yang membacanya adalah makhluk. Walaupun suaranya adalah suara makhluk. Paham? Alif lam min dzalikal kitab la raiba fih. Wa qala alif lam mim shad. Itu kalam Allah. Alif lam ra, kalam Allah. Terdiri dari huruf? Bukankah terdiri dari huruf? Iya. Tapi huruf yang kalam Allah itu bukan makhluk, sifat bagi Allah. Huruf dari kalam makhluk adalah makhluk. Paham? Baik. Alif lam mim ra. Ini contoh-contoh yang disebutkan. Kaf ha ya ain shad, ini semua kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan apa disebut di sini? Al-ahruf muqatta'ah. Fi awal suar. Fi awal suar yaitu huruf-huruf, ya, di awal-awal surat. Ini kalam Allah semua. Alif lam mim tadi dari, ya. Alif lam mim ra, kaf ha ya ain shad, ha mim ain sin qaf. Ya. Kemudian paman lam yaqul nahdi ahruf ain kalam Allah. Orang yang tidak mengatakan huruf-huruf ini adalah kalam Allah, faqad maraqa min ad-din. Sungguh dia telah keluar dari agama, wa kharaja an amjalatul muslim, dan keluar dari jumlah kaum muslimin. Ini hukum secara umum yang kembali kita tegaskan. Wa ma ankara an yakuna hurufan faqad kabara al-ayan wa ata bil buhtan. Barang siapa mengingkari, ya, bukan huruf, wa ma ankara bahwa itu ada bukan huruf, sungguh dia telah menyangka sesuatu yang sangat jelas. Qad kabara ayan, mendustakan kenyataan. Wa ata bil buhtan, telah membuat sebuah kebohongan. Diwakil Imam Tirmizi dari jalan Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW. Mangkara harfan min kitabillah. Berarti terdiri dari huruf enggak kalam Allah itu? Terdiri dari huruf. Mangkara harfan min kitabillah. Orang baca satu huruf dari kitab Allah, falahu ashru hasanatin. Dia mendapat pahala 10 kebaikan. Berarti kalam Allah terdiri dari huruf? Iya. Qala Tirmizi hadza haditsun sahih. Dan juga diriwayatkan oleh lainnya dari para ulama-ulama, ada tambahan dalam hadis itu, amman inilah aku lu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan kalau alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah SAW, tapi alif harfun, alif ada satu huruf, lam harfun, lam juga satu huruf, mim juga satu huruf. Ya. Ini dalil di mana bahwa Al-Quran itu terdiri dari huruf dan kalimat dan seterusnya. Di mana lah ya Allah bin Memlik ya dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa dia na'at qira'at Rasulullah SAW. Ummi Salamah menjelaskan tentang bacaan Rasulullah SAW. Fahiya tan'atu qira'at mufassara harfan harfan. Yaitu menjelaskan di mana baca Rasulullah SAW itu menjelaskan qira'ah mufassarah harfan harfan, qira'ah dengan pelan-pelan huruf demi huruf. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Abu Ya'la, Abdurrahman Nasa'i, Abu Isa Tirmizi, wa qala hadisun hasan dan sahih. Diriwayatkan oleh Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi qala bainana naqtari, ketika kami sedang membaca. Naktari itu saling mendengarkan bacaan yang lain. Ketika kami saling membaca Al-Quran, sedang mendengarkan baca Al-Quran, saling mendengarkan bacaan Al-Quran, lalu Rasulullah SAW keluar menemui kami atau hadir di tengah-tengah kami. Faqala alhamdulillah. Ya. Kitabullahi wahidun wa fiikumul akhyar wa fiikumul ahmar. Wa fiikum aswad iqra'u al-Qur'an qabla an ya'tiya aqwamun yaqra'unahu yuqimuna hurufahu kama yuqamu as-sahmu la yujawizu taraqiyahum yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjalunahu. Ya, hadis riwayat Abu Bakar Ajurri dan juga beberapa ulama yang lain, Ibnu Hibban dalam sahihnya juga meriwayatkan dan disahihkan oleh Nasiruddin Albani dalam syawahid, dengan syawahidnya. Apa makna hadis ini? Segala puji bagi Allah, kitab Allah satu. Wa fiikumul akhyar, di tengah kalian masih terdapat orang-orang yang baik-baik. Wa fiikumul ahmar, walaupun di tengah-tengah kalian itu ada yang berkulit sawo matang, berkulit hitam, ya, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an ini sebelum datang kaum-kaum yang mereka membacanya dan mereka ahli dalam mengucapkan huruf-hurufnya, makhrajnya mantap. Ya, sebagaimana di lurusnya anak panah, tetapi ya la yujazu taraqiyahum, mereka membaca Al-Qur'an sangat pintar atau hafal Al-Qur'an sangat baik, tetapi mereka tidak paham. Al-Qur'an tidak lewat dari kerongkongan mereka. Maksudnya kerongkongan mereka ini apa? Tidak masuk ke dalam hati mereka tentang isi Al-Qur'an itu, tentang ajaran Al-Quran itu, tentang makna Al-Quran itu, dan mereka tidak mentadaburi. Nah, sebelum datang orang seperti ini, mereka ahli dalam bacaan, makhrajnya, qiraahnya, falannya, tetapi mereka tidak memahaminya, tidak lewat Al-Quran itu kelongkongan mereka, maksudnya tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, dan mereka yata'ajjaluna ajrahu, dan mereka meminta upah lebih cepat. Maksudnya apa? Itu dijadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian. Ya, walai ta'ajjalunahu, dan mereka tidak menunda pahalanya. Maksudnya mengharap pahala Allah di akhirat. Baik, mana syahid dari hadis ini? Yaitu yuqimuna hurufahu. Mereka sangat ahli dalam mengucapkan makhraj hurufnya. Berarti Al-Quran terdiri dari huruf. Itu maksudnya di sini. Dan juga diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar bahwa keduanya berkata, i'rabul Qur'an ahabu ilayna min hifdhi ba'dhi hurufihi. Ya. Ini diriwayatkan oleh Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Abu Bakar dan Umar, mengi'rab Al-Quran itu lebih kami sukai daripada hanya menghafal huruf-hurufnya. Yang dimaksud di situ, di sini, bahwa di mana yang terpenting sebetulnya bukan sekadar menghafal Al-Quran, tetapi lebih penting dari itu adalah memahaminya. Menghafal Al-Quran penting, penting, bukan tidak penting. Pahalanya besar dan banyak sekali anjuran-anjuran dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Jelas itu. Cuman yang jadi masalah kalau hanya sekedar menghafal dan tidak memahami, apalagi untuk mengamalkannya, tidak menggali ilmunya. Jadi bukan pula disalahkan ya, untuk apa kamu hafal Al-Quran tapi tidak memahami, enggak usahlah. Bukan begitu cara menasihati orang. Karena ada sebagian orang sekarang ini cara menasihati itu terbalik, ya. Untuk apa hafal Al-Quran kalau enggak hafal maknanya, enggak bisa memahaminya. Mendingan lebih baik hanya memahami walaupun tidak hafal. Kan begitu, ada sebagian orang begitu. Ini salah. Yang afdol itu adalah memahami dan hafal. Yang afdal itu adalah memahami dan hafal. Jadi kalau Anda, kita sudah hafal, ya, kita sudah hafal, usahakan untuk dipahami. Kalau kita tidak mampu menghafal, jangan lupa untuk memahami. Jadi jangan pula dipatahkan semangat. Ada orang-orang sekarang dipatahkan. Itu apalah. Sedikit-sedikit mahtahfiz. Kan lebih penting itu mengamalkan. Iya, jelas itu. Tapi bukan berarti menghafalnya juga bukan tidak penting. Justru menghafal itu salah satu cara untuk mengamalkan Al-Quran dan memahaminya. Paham? Karena ada juga orang mengatakan demikian. Melihat fenomena sekarang. Banyak orang tua menganjurkan anaknya masuk ma'had. Ingin jadi ustaz, umpamanya. Karena dia melihat ustaz-ustaz itu enak dipanggil sana sini, umpamanya gitu ya. Sering umroh. Ya, lalu dikritik, "Untuk apa kalian bercita-cita menjadikan anak kalian menjadi ustaz?" Ya. Cukup cita-cita menjadi anak soleh saja. Jangan disalahkan orang tua bercita-cita jadi ustaz, itu cita-cita yang mulia. Tetapi jangan cita-citanya ustaz yang suka cari kontrakan kajian, bukan itu maksudnya. Menjadi ustaz yang mulia. Jangan disalahkan. Orang tua bercita anak jadi ustaz, jangan disalahkan. Motivasi seharusnya. Kita harap orang tua ini memotivasi anaknya menjadi ustaz, menjadi ulama, menjadi alim. Tetapi alim yang rabbani. Ya, sama dengan orang bicarakan, untuk apa celana cingkrang jenggot tapi akhlak buruk. Kan juga ada orang begitu ya. Untuk apa bercadar tapi akhlak datang bahasa-bahasa hatinya belum berjilbab, belum berhijab, tapi jangan dilecehkan. Keduanya disuruh. Aurat disuruh tutup, hijab wajib. Berakhlak mulia juga wajib. Memanjangkan jenggot celana cingkrang itu wajib, berakhlak mulia juga wajib. Jangan disalahkan, untuk apa jenggot dipanjangin, celana cingkrangin, lalu tapi akhlaknya amburadul, percuma aja. Jangan begitu cara menasihati. Ini keliru ini kata gini. Banyak orang sekarang suka melecehkan seperti itu. Ini nasihat yang tidak benar cara menyampaikan nasihat. Justru kita katakan adalah celana cingkrang, berjenggot itu perintah agama, akhlak mulia perintah agama, maka seharusnya kita-kita yang sudah celana cingkrang, berjenggot itu dihiasi dengan akhlak. Jangan pula dikatakan untuk apa celana cingkrang? Untuk apa celana cingkrang? Itu perintah Allah. Untuk apa hafal Al-Quran tapi tidak paham? Jangan begitu ngomongnya. Menghafal Al-Quran perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Tapi adalah kalau kamu sudah hafal Al-Quran, jangan hanya sekedar hafal, tapi harus dipaham. Ini hati-hati ya, kawan. Kadang-kadang pola menyampaikan nasihat itu keliru. Sehingga apa? Akhirnya orang, untuk apa saya sekolahkan anak saya untuk jadi ustaz? Tidak perlulah. Karena ustaz-ustaz banyak yang sekarang hanya cari honor saja. Loh, salah. Siapa nyuruh anakmu jadi? Jangan begitu kamu. Suruh anakmu jadi ustaz, tapi jadi ustaz yang benar. Sudah. Jarang sekarang orang tua bercita-cita anak jadi ustaz, jadi ulama, jarang sekali. Jangan malah dikatakan untuk apa orang tua memaksa-maksa anak jadi ustaz, jadi ulama. Itu penting, orang tua harus mengarahkan anaknya. Bahkan sudah kita katakan kemarin, ajabun, bahwa Allah heran melihat sebagai manusia masuk surga harus dipakai rantai, ditarik pakai rantai. Iya, harus ada ketegasan, diarahkan anaknya. Didik anak-anak kita menjadi ulama-ulama yang siap berjuang. Bukan ulama-ulama menjadarkan kehidupannya mencari infak daripada jamaah. Iya, itu enggak benar. Jadi jangan salah disalahkan, jangan pula disamaratakan semua. Itu enggak benar. Ini sekarang ini ada pola cara menasihati yang keliru sekali oleh sebagian orang. Ya, untuk apa bercadar, untuk apa? Tapi mulutnya masih judes. Iya, jangan diirap cadarnya, jangan dimasalahkan. Tapi dikatakan tidaklah pantas bagi orang-orang yang sudah mengamalkan cadar, dia dianggap mulia oleh orang, mulutnya masih judes umpamanya. Ya kan? Begitu menasihati. Jangan disalahkan cadarnya, disalahkan cara cingkrangnya, jenggotnya, jangan disalahkan. Untuk apa disalahkan? Itu benar kok. Jangan dilecehkan. Lumayan daripada tidak cingkrang, tidak jenggot, ya, akhlak amburadul, lumayan masih apa? Tidak semuanya rusak dia. Akhlak juga akhlaknya saja yang masih perlu diperbaiki, tapi dari segi amal lain dia sudah baik. Ini tinggal dibaikin. Tiga dari sempurnakan. Ini kadang-kadang sekarang ini pola kita menyampaikan nasihat itu enggak benar, enggak tepat. Ya. Nanti akan dikatakan, "Untuk apa jadi muslim? Salat aja enggak?" Lah tuh, orang dia milih jadi kafir jadi entar. Ini bahaya ya, ikhwan. Karena ada kalimat-kalimat yang kadang-kadang ya dalam mengkritik, dalam menyampaikan nasihat itu keliru. Ini enggak benar cara gini, kalimat-kalimat begini. Yang benar itu sudah diterima. Bagus, kamu sudah berakhlak, kamu sudah berjenggot, sudah hadir ke majelis ilmu, sudah mengamalkan tidak isbal lagi, sudah lancikrang. Kamu harus perbaiki akhlakmu. Tidaklah pantas bagi orang-orang yang sudah memulai untuk kebaikan masih ada juga akhlak-akhlaknya yang tidak cocok dengan tampilannya. Begitu kita nasihati, jangan untuk apa. Itu bahasa yang sangat tidak baik untuk menilai kebaikan yang sudah dilakukan orang. Berarti tidak menilai kebaikan yang sudah dilakukannya. Untuk apa kamu pakai cadar? Untuk apa kamu begini? Untuk apa kamu begini? Untuk apa sholat? Tapi tetap aja makan riba, umpamanya. Itu kan salah. Mendingan tidak sholat. Kan begitu jadinya, toh. Hati-hati ya, ikhwan. Cara menyampaikan nasihat, jangan sembarangan. Ya. Kadang-kadang dikatakan, untuk apa sholat? Tapi masih jahat sama tetangga, tapi masih makan riba, umpamanya. Jangan dikatakan untuk apa sholat. Itu benar dia sudah sholat. Kritik saja yang salahnya. Jangan disalahkan yang benar. Ini kadang-kadang sekarang anak melihat ya. Karena bahasa-bahasa yang tidak baik dalam menyampaikan nasihat ini enggak pantas nasihat ini seperti ini. Dikatakan untuk apa sholat tapi masih bergunjing bapaknya. Jangan dikatakan begitu. Dia sudah baik. Kamu sudah sholat ya. Tambah perbaiki lagi. Tidak boleh lagi menghibah, tidak boleh ini. Kita perbaiki. Jangan dijatuhkan. Lah nanti dia katakan, ya kalau begitu untuk apa saya sholat? Nah saya masih belum mengamalkan ajar sana saya sempurna. Jadi kita harus tunggu dulu, tidak bergunjing baru sholat. Begitu kira-kira. Ya. Kemudian akhlaknya baik dulu, baru berhijab, begitu. Ini suatu konsep apa seperti ini? Ya, kita itu enggak ada yang sempurna. Bisa mengamalkan dari sisi ini, masih kurang dari sisi ini. Itu wajar. Manusia kita ini. Tidak ada manusia yang lalu di awal itu sudah bagus, baik semua. Karena kita ini sifatnya berangsur-angsur. Maka jangan ketika memberikan nasihat, apa? Menggunakan kata-kata yang sifatnya apa? Meremehkan sebuah amalan yang disyariatkan karena pada diri orang tersebut masih ada kekurangan. Hati-hati. Jangan sampai menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Untuk apa? Untuk apa? Ya. Baik. Berikutnya, lanjutkan di sini. Di sini kata-kata Umar bin Khattab, "I'rabul Quran habu ilaina min hibti ba'di hurufi." Yang dimaksud di sini tujuannya Al-Hafidz Abdul Ghani di sini adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu terdiri dari huruf. Itu makanya waktu itu daripada menghafal sebagian hurufnya. Jadi kita di dalam membaca sebuah kitab, kita harus tahu apa maksud disebutkannya oleh muallif kata-kata sahabat ini atau ayat ini atau hadis ini. Walaupun di dalam kata-kata itu banyak faedah sebetulnya ya. Banyak faedah, tapi tujuan dia di sini ya tidak seperti nasihat yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus memahami Al-Qur'an sudah hafal. Bukan itu anjuran yang dimaksud oleh muallif menyebutkan perkataan Abu Bakar di sini. Tapi tujuannya apa di sini? Ingin menyebutkan bahwa Al-Qur'an para sahabat itu menganggap Al-Qur'an terdiri daripada huruf. Itu ketika Umar bin Khattab dan Abu Bakar bin Khattab mengatakan min hifzi ba'di hurufihi. Nah, ini kadang-kadang kita membaca hadis, membaca ayat dalam ketika ulama mengungkapkannya kita enggak nyampai. Kenapa disebutkan hadis ini? Mana poin tujuan dia menyebutkannya? Itu namanya mautunus syahid, di mana tempat dalilnya di situ. Walaupun mungkin hadis tadi apa membawa faedah atau perkataan sahabat ini membawa faedah-faedah yang lain secara maknanya. Tapi tujuannya sekarang bukan menjelaskan pentingnya memahami Al-Qur'an yang disebutkan di sini. Tapi dalam rangka menunjukkan poin yang diambil adalah Al-Qur'an itu terdiri dari huruf sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar dan Umar. Paham kira-kira ya? Nanti kadang-kadang dalam mempelajari kitab ya ikhwan, banyak kejadian tuh sekarang-kadang kita mensyarah itu diterangkan faedah-faedah dari setiap ayat dan hadis-hadis itu. Padahal muallif tujuannya bukan menjelaskan faedah itu, tapi adalah mengambil satu syahid dari tertentu dari kandungan ayat itu. Dan itu kita tidak sampaikan kepada mana, kepada yang hadir. Jadi enggak jelas. Akhirnya enggak ketemu itu isi kitab ini jadinya. Pesan kitab ini enggak nyampai gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh ustaz-ustaz mensyarah kitab, harus paham. Harus paham itu. Walaupun ada faedah-faedah janibiyah, jangan sampai ini pembahasan yang dimaksud dalam alif lupa kita jelaskan. Kemudian diriwayatkan Abu Ubaidah dari dalam ketika menjelaskan fadhail Quran dengan isnadnya, dia berkata, Su'ila Ali bin Abi Thalib Ali radhiyallahu anhu, bahwa Ali ditanya anil junub, orang yang junub, ayaqra'ul Quran, faqala la wala harfa. Jadi Ali tanya, bolehkah orang junub membaca Al-Qur'an? Tidak boleh, walau satu huruf. Nah, di sini apa faedahnya? Hukum junub, hukum baca Al-Qur'an bagi orang junub yang dimaksud oleh muallif menjelaskan di sini atau apa? Hah? Tidak menjelaskan hukum orang junub memegang Al-Qur'an di sini, maksudnya di sini disebutkan. Tapi adalah Ali bin Utsman mengatakan wala harfa. Tidak satu huruf. Berarti Al-Qur'an itu menurut para sahabat tadi dari huruf. Dan itu Al-Qur'an kalamullah. Paham kira-kira? Walaupun di situ ada faedah menjelaskan tentang hukum orang junub enggak boleh megang Al-Qur'an. Nah, ini yang saya harus jelaskan faedahnya. Baik. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, man kafara bi harfin minhu. Nah, barang siapa yang kafir dengan satu huruf saja dari Al-Qur'an, faqad kafara bihi ajma. Sungguh dia telah kafir dengan semua isi Al-Qur'an. Coba satu huruf saja diingkari. Dan juga kalimat ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib kalau enggak salah. Satu huruf saja diingkari Al-Qur'an itu kafir. Berarti Al-Qur'an itu terdiri dari huruf. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Berarti kalamullah itu terdiri dari huruf. Paham kira-kira ya? Wa qala aidan, dan juga Imam Mas'ud juga berkata, "Man halafa bi suratil Baqarah fa 'alaihi bi kulli harfin minha yamin." Di sini bukan menjelaskan hukum bersumpah dengan Al-Qur'an, tapi maksudnya apa yang mau diambil oleh muallif di sini? Syahid dari perkataan Mas'ud di sini, bi kulli harfin minha, setiap huruf dari surat Al-Baqarah. Berarti Al-Baqarah itu kalamullah karena Al-Qur'an terdiri dari huruf. Tetapi walaupun di sini ada faedah tentang bersumpah dengan salah satu surat dari surat Al-Qur'an. Baik. Wa qala Talha ibn Masrif atau Masrif, qara'a rajulun 'ala Mu'adz bin Jabal fa taraka wawan. Ini disebutkan di sini muhakkik tidak mendapatkan siapa terjemahnya Talha bin Masrif ini ya. Seseorang membaca Al-Quran kepada Mu'az bin Jabal. Talha bin Musrif ini namanya bin Amr bin Ka'ab Al-Yami. Ini qari thiqa. Ini yang dimaksud adalah tidak ditemui oleh pentahqiq siapa mengeluarkan riwayat ini. Ya. Kemudian dia katakan laqad tarakta. Ketika orang ini membaca kepada Mu'az, lupa dia membaca satu huruf waw. Makanya Mu'az berkata kepada orang tadi, laqad tarakta harfan a'zam min jabali Uhud. Engkau telah meninggalkan satu huruf lebih besar daripada gunung Uhud. Maksudnya apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran itu dari huruf-huruf. Dan Al-Quran kalamullah. Berarti kalamullah adalah dari huruf. Itu yang ingin di... Ini semua dalil-dalil tentang Al-Quran tadi dari huruf yang ingin disampaikan pendapat-pendapat para ulama oleh perkataan para ulama. Qala Hasan Basri fi kalamin lahu. Hasan Basri pernah berkata, qala Allah azza wajal. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun lidabbaru ayati. Itu Al-Qur'an itu yang kami turunkan kepada engkau yang penuh berkah agar dimengerti, agar ditadaburi ayat-ayatnya. Nah, maksudnya apa tujuan menyebutkan dalil ini nih? Bahwa kalam Allah itu mafhum, dipahami. Dipahami dan ditadaburi, dimengerti. Wa ma tadabbara ayati illa tibahu, ya. Dan tidak ada cara untuk mendabari ayat kecuali dengan mana mengamalkannya. Amma wallahi ma huwa bihifdhin hurufihi wa idati hududihi. Apa kata Hasan Basri? Ya, apa maksud dari mentadaburi ayatnya? Ya, tidaklah mentadaburi ayat ini kecuali orang yang mengamalkan kandungan Al-Qur'an itu. Tidak sekedar menghafal huruf-hurufnya. Ya, ini Al-Qur'an tidak dari huruf. Wa idati hududi, tetapi lalai dari mengamalkan hukum-hukumnya. Hatta anna ahadahum, sampai dan sebagian seseorang mereka kata Hasan Basri, la yaqula, mengatakan qara'tu Qur'an kullahu, aku telah mengkhatam Al-Qur'an semuanya, membaca Al-Qur'an semuanya. Fama asqattu minhu harfan, dan tidak satu huruf pun yang lupa aku baca. Waqad asqatahu kullah, sungguh dia telah meninggalkan semuanya. Maksudnya apa? Hasan Basri mengatakan orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mentadaburinya, walaupun dalam membacanya dia tidak satu huruf pun yang lewat, pada hakikatnya telah melewatkan semua huruf Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkannya. Paham kira-kira? Itu maksudnya. Yang ingin disampaikan oleh mu'alif di sini ketika Hasan Basri menyebutkan Al-Quran itu terdiri dari huruf. Baik. Tapi di sini tentu nasihat Hasan Basri di sini pentingnya apa? Mentadaburi Al-Quran bukan sekedar membaca. Jangan pula nanti ada pula statement untuk apa baca Al-Quran tapi enggak paham. Ya, saya ingatkan lagi ini. Jangan sampai ada statement mengatakan untuk apa baca Al-Quran tapi enggak paham. Tapi yang benar itu adalah bacalah Al-Quran dan pahami. Jangan pula nanti ada orang mengatakan untuk apa baca Al-Quran? Kenapa enggak baca Al-Quran, Mas? Saya enggak paham, Ustaz. Loh, ini bahaya ini, melarang orang baca Al-Quran jadi intan. Ya, untuk apa baca Al-Quran tapi enggak paham? Tapi seharusnya adalah bacalah Al-Quran itu dan usahakan dipahami. Karena membacanya sudah berpahala kok, walaupun enggak paham. Tetapi itu bukan keutamaan, bukan itu yang lebih baik. Makanya Hasan Basri di sini menyalahkan orang yang sekadar membaca saja tapi tidak pernah berupaya untuk memahami Al-Quran tersebut. Ya. Itu yang dikritik di sini. Bukan disalahkan. Untuk apa kamu baca Al-Quran kalau enggak paham? Iya, mulai dululah. Baca dulu, terus nanti usahanya dipahami. Karena membaca satu huruf saja dapat pahala ibadah. Ya. Taib. Berkata Abdullah bin Mubarak, "Man kafara bi harfin minal Quran faqad kafara bil Quran." Orang yang mengingkari kufur atau mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, sungguh dia telah kafir dengan semua Al-Quran. Tujuan mu'alif di sini menjelaskan adalah Al-Quran tadi daripada huruf-huruf. Itu maksudnya. Tetapi kalau makna dari perkataan ungkapan Ibn Warraq ini adalah betapa mengatakan tidak boleh mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran. Semua yang ditulis dalam mushaf itu dari basmalah Al-Fatihah sampai ayat terakhir di surat Nas, itu semua adalah Al-Quran. Kenapa ini kata-kata ini keluar? Karena di sana orang-orang Syiah mengatakan Al-Quran itu telah terjadi perubahan-perubahan dan dikurangi atau ditambah. Nah, kalau ada orang mengatakan Al-Quran sudah ditambah atau dikurangi, berarti dia ada huruf-huruf dalam Al-Quran itu yang tidak dia percayai sebagai kalam Allah. Lalu ulama menyebutkan statement, orang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, sungguh dia telah mengingkari semua Al-Quran. Gimana dengan orang-orang Syiah, Rafidah, yang menyatakan Al-Quran itu banyak sekali yang telah dirombak-rombak oleh sahabat, kata dia, kata mereka. Berarti sahabat tidak ada melakukan suatu pun perubahan terhadap Al-Quran itu. Karena itulah ulama mengatakan yang mengingkari satu huruf saja. Itu hukumnya diambil dari perkataan Mubarak ini, Abdullah Mubarak ini, bahwa ulama ijma bahwa Al-Quran itu terselamatkan, terpelihara dari semua bentuk apa perubahan atau tambahan. Karena Allah sudah jamin sendiri, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidzun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, sungguh kami akan menjaganya. Baik. Wa man qala la u'min bihadzal lam faqad kafara. Kalau ada orang mengatakan aku tidak beriman dengan lam ini, dia tunjuk salah satu huruf Al-Qur'an, aku beriman dengan lam ini. Alif lam mim, lamnya aku enggak beriman. Itu contohnya. Sungguh dia telah mengingkari semua Al-Qur'an. Satu huruf saja diingkari, kafir dengan semua Al-Qur'an. Diwakilkan Abdullah bin Unais atau Anis radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yahsyurullahu nasa yawmal qiyamah wa asyara biyadihi ila syam uratan ghurla buhma. Allah akan membangkit manusia pada hari kiamat, kemudian dia isyarat ke daerah Ram, menunjuk ke daerah Syam, kemudian dalam keadaan uratan, tidak berbaju, tidak berpakaian, ghurla atau tidak ber sandal, ya, uratan ghurla buhma. Ghurlan itu berkaitan, buhma itu ya, atau tidak berkaitan. Seperti sini, jadi ghurla itu tidak berkaitan, ya. Qultu wa ma buhman, qala laisa ma'ahum syai'u wa yunadihim bi sautin yasma'u. Jadi kalau buhma tidak membawa apa-apa. Ya. Uratan hufat dalam hadis yang lain, uratan hufatan ghurla, di mana manusia akan dibangkit pada hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bersandal, tidak berkitan. Kalau di sini disebutkan tidak apa? Uratan tidak berpakaian, ghurla tidak berkitan, buhma tidak membawa apa-apa. Nah. Lalu di hari itu Allah memanggil manusia, payunadihim bi sautin, Allah memanggil manusia dengan suara, yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man karuba. Didengar oleh orang, panggilan Allah dengan suara Allah itu, suara Allah didengar oleh makhluk manusia di padang mahsyar, ya, yang jauh mendengarnya seperti orang yang dekat. Jelas itu maksudnya. Ya, walaupun dia jauh dari Allah SWT, namun suara Allah itu tidak apa? Tidak tertutup baginya, bahkan jelas seperti orang yang dekat. Paham? Didengar oleh orang jauh seperti didengar oleh orang yang dekat. Itu suara Allah. Di salah berarti Allah itu bicara dengan suara, itu maksud di sini. Ya, payunadihim bisautin. Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh seperti mendengar didengar oleh orang yang dekat. Lalu Allah mengatakan anal malik anad dayyan, yaitu akulah yang malik, kata Allah SWT, aku adalah yang berkuasa. La yamri li ahadin min ahli jannah ayadkhul jannah wahid min ahli nar yatlubuhu bima zulamatin. Kata Allah SWT, tidak boleh seorang pun ahli surga bisa, tidak akan bisa seorang pun di ahli surga masuk ke dalam surga selama masih ada penghuni neraka yang meminta kezaliman darinya. Ya. Wahid min ahli nar yatlubuhu bima zulamatin. Orang ini masuk neraka, tapi ada haknya pada ahli surga. Maka ahli surga tidak akan masuk surga sebelum dia benar-benar bersih dari dosanya artinya itu. Walam bagi dia ada min ahli nar ayat khulan nar wahidun min ahli jannah yatlubu mazlamatin. Begitu pula sebaliknya, ahli neraka belum dimasukkan neraka kalau masih dia punya hutang pembayaran kezaliman kepada ahli surga. Baik. hatta ya aqsahu minhu, maksudnya dikisos sampai masing-masing tadi dikisos. Kalau ada di dunia dia memukul orang, ahli surga pernah memukul ahli neraka, sebelum kedua-duanya masuk surga akan diyukhtasu, namanya dibil kentara, dalam riwayat lain dikentara setelah lewat siratal mustaqim, atau mengatakan sebelum siratal mustaqim akan ada di padang mahsyar itu, yaitu kisas sesama makhluk yang waktu di dunia belum sempat diterima balasannya. Qalu wa kaifa wa inna ma na'tillahu uratan ghurla, gimana kita bisa membayar kezalim-kezaliman kita padahal kita di sana datang tidak bawa baju, tidak berkhitan, tidak bawa apa-apa. Apa yang harus kita bayar? Gimana? Sahabat bertanya ini. Maka Rasul menjawab, bil hasanati wa sayyi'at. Yaitu dibayar dengan amal baik dan amal buruknya. Gimana? Seperti dalam hadis al-muflis, ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahu kalian siapakah orang yang mangkrut? Kata sahabat, al-muflisu fina man la dirhama wa la mata. Orang yang enggak punya harta, enggak punya duit, enggak punya harta. Lalu kata Rasulullah SAW, al-muflisu fi ummati, adapun orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah mayati yaumil qiyamah bi a'malin ka amsalil jibal. Itu dia datang hari kiamat membawa amal seperti gunung, amal solehnya. Wala dalakin waqad syatama hadza wa daraba hadza wa akala hadza fa ukhidha min hasanatihi. Tapi dia pernah buat zalim sama orang lain, mukul ini, gunjing ini, ngambil harta orang lain, semacamnya. Maka diambillah amal solehnya, diserahkan kepada orang-orang yang dizalim. Faidah panen hasanatu, habis itu bangkrut, kebaikan amal solehnya habis. Ukhadzat min khotayahum, diambil dosa-dosa orang yang dizaliminya. Ulqiyah, lalu ditaruh kepada dia. Summa ulqiyah finnar, lalu dia dimasukkan dalam neraka. Ini bentuk nanti ini. Dengan apa dibayar dosa? Bayar dosa dengan amal baik dan amal buruk. Hadis riwayat Imam Ahmad dan para ulama lainnya. Baik. Juga riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza takallama Allah bil wahyi, sami'a sautahu ahlus sama." Ini maksudnya apa ini? Menunjukkan bahwa kalam Allah itu masmu. Bahwa Allah itu kalau berbicara, ya takallam bisautin masmu, yaitu dengan suara yang didengar oleh makhluk yang dikehendaki untuk mendengarnya oleh Allah. Seperti malaikat, juga di akhir kelak orang-orang beriman atau manusia mendengar panggilan Allah. Dan ini malaikat di langit ketika Allah ingin menyampaikan wahyu, apabila Allah telah bicara dengan wahyu, ya, maka didengarlah suaranya oleh malaikat-malaikat di langit ahlus sama. Kajari sisilah, seperti ditariknya rantai di atas batu. Fa yakhiruna sujada. Lalu malaikat sujud ketika mendengar Allah berbicara. Dan hadis-hadis yang lainnya. Baik. Wa qaul qa'il. Nah. Adapun orang yang menjelaskan bahwa huruf, ya, bi anna al-huruf wal maut. Atau wal maut itu. Ku al maut ya. Tidak ada satu pun antum yang punya nuskhah lain ke wal mat di situ. Azunu wal mat. Hah? Hah? Wasad. Oh, asad antum ya. Berarti asad ya. Anahur wasad. Ya ini. Wasad ya. Baik, yang benar. Sekarang belum menanggapi kalam. Sekarang belum ingin menanggapi bantahan kepada ahlu bid'ah, yaitu adapun orang mengatakan, ya, bahwa huruf dan suara tidaklah mungkin kecuali memiliki makharij, harus ada kerongkongan makharij huruf. Jadi apa alasan orang ahlu kalam mengingkari Allah itu, bahwa kalam Allah itu tanpa saut, tanpa suara dan tanpa huruf? Apa alasan mereka? Karena huruf dan suara itu keluar dari kerongkongan. Kalau kita katakan Allah bicara dengan huruf dan suara, berarti Allah punya kerongkongan. Kalau Allah punya kerongkongan, berarti Allah seperti makhluk. Nah, ini enggak boleh. Menyifat Allah dan makhluk ini kafir, kan gitu. Akhirnya mereka tidak mau menetapkan sifat ini. Dan kemarin sudah malam sudah kita sebutkan. Allah saja mampu menciptakan makhluk berbicara tanpa ada kerongkongan, tanpa ada lisan. Kok Allah kamu lazimkan harus berbicara seperti makhluk, harus punya kerongkongan, punya lisan. Apa contohnya? Kemarin malam telah sebutkan ada batu yang beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi apa? Yaitu kambing. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan kambing yang dibakar, lalu kambing itu bicara, "Apa ini masmuma? Saya diracun." Itu bicara itu, ada mulutnya. Mana mulutnya? Ya kan? Nah, oleh sebab itu tidak perlulah akal Anda, Anda masukkan ke dalam wahyu Allah. Dari apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya sudah jelas itu. Karena semua itu akan dibantah, ada bantahannya. Jelas, tidak mesti huruf itu atau suara itu keluar dari mulut, keluar dari kerongkongan, enggak mesti kok. Batu itu enggak punya mulut itu, enggak punya kerongkongan, kok terdengar suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demikian pula nanti di akhir kala kita katakan tangan kaki akan bicara, kulit akan bicara. Mana mulutnya itu? Bahkan mulut akan ditutup. Wa nakhthifu ala afwahihim. Allah kunci mulut mereka. Lalu menjadi saksilah apa? Tangan dan kaki-kaki mereka. Nah, orang ahlul kalam itu enggak mau mengimani, tidak mau meyakini bahwa kalam Allah itu dengan huruf dan suara itu tadi masuk ke dalam otak mereka begini. Kalau suara itu kan harus punya mulut dong. Punya kerongkongan. Huruf itu keluar dari kerongkongan. Gitu kan? Mana? Oh, kalau kita katakan Allah punya berbicara dengan suara yang dengar, dengan huruf, berarti harus kita mengatakan Allah itu punya kerongkongan. Nah ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Kan begitu ya? Nah itu subhannya mereka itu. Itu yang menjadi hujah mereka mengingkari Allah itu. Bahwa kalam Allah punya, apa namanya, memiliki sifat huruf dan suara. Nah, maka adapun orang yang mengatakan bahwa huruf dan suara itu tidaklah ada kecuali dari makharij, adanya tempat keluar huruf, batilun muhal. Ini perkataan yang keliru, batil itu. Kenapa? Nah, coba lihat ini. Dia buat syawahid dari Al-Qur'an. Pertama, ada makhluk tidak punya mulut tapi bicara. Apa itu? Neraka jahanam. Neraka jahanam, mana mulutnya? Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu min mazid. Ya. Pada hari itu Allah berkata kepada neraka jahannam, apakah engkau sudah penuh? Dan neraka jahannam meminta lagi, masih adakah tambahan ya Allah? Yang dimaksud di sini berbicara masalah beriman kepada neraka jahannam, bukan kita bicara masalah bagaimana begitu banyaknya orang akan masuk neraka jahanam. Yang dimaksud oleh mu'alif ini bukan bicara masalah itu, akidah bukan tentang itu, tapi akidah tentang bahwa di mana ada makhluk berbicara tidak harus memiliki mulut dan rongga atau kerongkongan. Sebenarnya filsafatnya tadi orang ahlul kalam. Nah, lu menunjukkan ini, membuktikan itu batil. Kenapa? Ada banyak sekali makhluk yang enggak bicara tapi enggak punya mulut, enggak punya kerongkongan. Kenapa kamu harus mengatakan kalau Allah berbicara dengan huruf dan suara, Allah itu punya kerongkongan dan punya mulut? Di mana kamu dapatnya hal seperti itu gitu? Di makhluk saja tidak harus seperti itu, kok kamu haruskan pada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kamu lazimkan segala kelaziman yang ada pada makhluk pada sifat Allah. Sesama makhluk saja memang manusia bicara dengan mulut. Lalu dikatakan batu berbicara, neraka jahanam berbicara. Lalu antum gambarkan, di mana letak mulutnya neraka jahanam? Oh, kalau begitu saya enggak percaya, karena neraka jahanam enggak punya mulut, batu enggak punya mulut. Berarti enggak bicara itu maksudnya. Terus apa takwilnya lagi? Ya kan? Inilah bagaimana orang-orang ahlul kalam mempermainkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang bicara tentang sifat-sifat Allah. Maka dibuktikan oleh dia di sini. Tidak, batil kalau orang mengatakan bahwa huruf dan suara itu mesti keluar dari makharijul huruf. Itu dadanya, kerongkongan atau lisan dan seterusnya, mulut gitu. Pada makhluk saja tidak harus seperti itu, kok kamu lazimkan hal seperti itu pada Allah Subhanahu wa taala? Maka disebutkan contoh di sini makhluk, mereka jahanam saja bicara. Wa taqulu hal mim mazid, nakaja menjawab, masih ada ketambahan ya Allah. Demikian pula ikhbar anis sama wal ard. Contoh lain. Kemudian juga Allah menceritakan tentang langit dan bumi. annahuma qalata. Di bawah keduanya menjawab, ataina ta'in. Itu disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya. Sumastawa ila sama, dalam surat Fussilat ayat 11, kemudian Allah istiwa di atas ke langit, wa yadukhan, dan saat itu adalah berbentuk asap. Faqala laha walil ardi, Allah berfirman, Allah berkata kepada langit dan bumi, i'tiya tau'an au karhan. Datanglah dalam keadaan taat ataupun terpaksa. Qalata, keduanya berkata, ataina ta'in. Langit dan bumi itu menjawab, kami datang dengan bentuk taat. Mana mulutnya bumi, mana mulutnya langit? Di sini berkata ataina ta'in. Baik. Fa hasal qaul min ghairi makharij wala. Di sini terjadinya perkataan adanya kalam tanpa harus ada mulut, tanpa harus ada kerong, apa alat-alat yang dibutuhkan untuk berbicara. Kan enggak apa namanya perangkat yang ada pada manusia untuk bicara enggak mesti ada pada makhluk-makhluk lain. Walaupun dia bisa berbicara, tidak mesti harus memiliki perangkat-perangkat yang ada pada seperti manusia. Mulut, kerongkongan, lisan, ya, terus bibir, macam. Dan juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kallamahu dhira al-masmuma. Ini yang kita sebutkan tadi, di mana ada dhira. Dhira itu maksudnya apa? Adalah paha kambing yang di depan itu dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibakar, yang disediakan oleh seorang wanita Yahudi. Dan yang telah, di mana paha kambing ini telah diracun sebelumnya. Ini karena orang wanita Yahudi ini meracun Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mau menggigit, paha kambing itu bicara, ini masmuma. Mana mulutnya? Kok kedengar? Bahkan juga ada hadis, bahwa Rasulullah SAW mendengar batu bertasbih di tangannya. Bahkan ada makanan yang bertasbih di tangan Rasulullah SAW. Terdengar tasbihnya itu. Mana mulutnya? Bahkan, kisah ketika Rasulullah SAW telah mengambil mimbar, dibuatkan mimbar oleh sahabat, yang sebelumnya Rasulullah SAW mimbarnya terbuat daripada batang korma. Setelah batang korma itu ditinggalkan dan dipakai lagi untuk sebagai mimbar Rasulullah SAW, batang korma itu menangis. Terdengar oleh sahabat di masjid Nabi SAW seperti tangisnya bayi. Loh, mana itu mulutnya? Kok tengah nangis nih? Bayangkan sama antum. Allah mampu menciptakan makhluk walaupun berbicara dan bersuara tanpa harus ada mulut. Kok kamu harus mengatakan Allah itu kalau bicara harus punya mulut? Di mananya gitu? Nah, ini jawaban untuk syubhat mereka. Ya? Baik. Jadi, dalam juga contoh lain adalah di mana yaitu paha kambing yang diracun berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahha annahu salam alaihi hajar. Dan juga terdapat telah dalam hadis yang sahih bahwa batu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis yang telah kita bacakan pada malam kemarin, malam tadi, di mana inilah alamu hajar bima katakan yusallimu alayya qabla an ub'ats. Kata Rasulullah, saya mengenal sebuah batu di Mekah karena pernah memberi salam kepada saya sebelum saya diangkat menjadi nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Baik. Itulah berapa pembahasan yang berkenaan dengan apa? Berkenaan sifat kalamullah dengan Al-Quran, bahwa kalam Allah itu terdiri dari huruf, suara yang bisa didengar ya oleh makhluknya. Baik. Wassalamun alaihi syajara, dan juga ada pohon yang beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan Imam Tirmizi dari Ali bin Abi Thalib, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Aku ya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Pakharan api ba'di nawahiha. Lalu kami pernah berjalan-jalan ke pinggir kota Makkah itu. Famastaqbalahu syajarun wala jabalun illa wa huwa yaqul, tidak satu pun ya dia lewati pohon dan juga tidak bukit begitu kecuali mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Pohon ini mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mulutnya? Jadi tidak, maksudnya di sini tidaklah harus suara itu harus keluar dari rongga atau dari mulut. Seperti yang disangkakan atau yang diprediksi oleh orang ahlul kalam, sehingga dengan alasan itu mereka mengingkari kata kalamullah itu tidak boleh dikatakan dengan huruf, dengan suara, karena harus akan mengharuskan Allah itu menyifati mempunyai lisan, rongga dan segala macamnya. Itu alasan mereka. Padahal pada makhluk saja tidak ada keharusan seperti itu. Banyak makhluk tidak punya mulut, tidak punya lisan, tidak punya kerongkongan, toh bisa berbicara. Itu yang bantahan kepada mereka dalam syubhat-syubhat mereka mengingkari, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Hah? Maksudnya al-qadar. Al-qadar, syafaat, al-haud, iman bi adl qabr, kemudian mizan, al-iman, iman bi malakut maut. Baik. Itu bagian yang tadi itu bicara dengan sifat Allah. Selesai. Asma dan berkenaan dengan sifat-sifat Allah ya. Sekarang pindah kepada rukun iman yang keenam dulu, yaitu beriman dengan takdir baik dan buruk. Jadi antum lihat beliau ini mengkupas masalah aktual yang di zaman beliau. Terutama tadi yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah yang beliau bahas, di antaranya apa sifat Allah yang telah beliau bahas. Nah, supaya ingat. Antara beliau pertama istiwa. Terus? Hah? Sifat wajah, hah? Nuzul, al-yadan, setelah itu al-mahabba, kemudian al-ajbu, kemudian ada rangkaian sifat yang beliau sebutkan, tidak menyebutkan dalil secara rinci. Setelah itu al-kalam, kemudian an-nafsu, al-kalam, an-nafsu, kemudian al-kalam, kemudian al-Quran. Al-Qadar, beriman kepada takdir Allah ini harus kita pahami beberapa dawabit. Yang pertama, takdir Allah itu, kehendak Allah itu terbagi dua. Irada kauniyah dan irada syariah. Kalau tidak clear memahami masalah ini, maka disinilah akan terjadi kesalahan dalam memahami Qadar. Ada orang mengatakan, saya sholat atau tidak sholat, saya taat kepada Allah, karena saya berjalan di atas kehendak Allah. Saya tidak sholat, karena Allah kehendaki juga. Ini pahamnya sebagian orang-orang sufi, walaupun apapun dia katakan, dia mengatakan, saya ini dalam aturan Allah. Kedua, dalam mazhab qadar ini ada dua hal yang menyimpang, Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Jabariyah, mereka mengatakan semua apa yang dikatakan makhluk ini sudah begitu dikehendaki Allah mutlak. Makhluk tidak punya pilihan, tidak punya usaha untuk mencari yang terbaik dari takdir itu. Yang kedua adalah Qadariyah, ini mazhabnya orang Mu'tazilah, bahwa makhluk itu berbuat sepenuh hati, tidak ada ikut campur sedikit pun urusan Allah di situ. Mau jadi kaya dia berusaha semaksimal mungkin, mau masuk surga beramal sebanyak-banyaknya, tidak perlu menunggu pertolongan Allah dan segala macamnya. Padahal apa yang dijelaskan Al-Qur'an dan Sunnah adalah ada bagian di situ adalah tidak sedikit pun bisa dipengaruhi oleh makhluk, ada bagian yang Allah berikan pilihan kepada makhluk. Ini harus kita pahami. Mana bagian yang tidak ada pilihan bagi makhluk? Irada kauniyah. Ini pembagian irada. Kalau Allah sudah berkata secara kauni, kun fayakun, jadi maka jadi. Itu enggak ada bisa ditolak. Walaupun mati-matian berusaha, mati-matian bagaimanapun diupayakan untuk menolak irada kauniyah, enggak bisa. Pasti terlaksana. Jadi irada kauniyah itu mutlak terjadi. Cuman tidak mesti irada kauniyah itu hal yang dicintai Allah. Bisa dicintai, bisa tidak. Maka semua makhluk ini terjadi atas irada kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang cantik, ada yang kurang. Itu ya. Allah kehendaki semua. Irada kauniyah. Ada yang beriman, ada yang kafir. Taib. Ini sama sekali tidak mungkin seorang hamba untuk menolak dan berupaya untuk mengantisipasi bagaimana upaya. Kalau ada sudah berkata sudah kauniyah, mutlak terjadi. Taib. Tetapi ini irada kauniyah ini tidaklah diketahui oleh siapapun. Hanya ini adalah rahasia Allah. Di luar mahfuz. Si fulan masuk surga atau tidaknya, si fulan mau beriman atau tidaknya, si fulan mau beranak atau tidaknya, si fulan mau sakit atau tidaknya, semuanya itu adalah rahasia Allah, enggak seorang pun tahu. Hanya tahu ketika telah terjadi saja. Maka oleh sebab itu tidak bisa dijadikan hujah irada kauniyah. Pemanya orang begini, kenapa tidak salat, Pak? Kan Allah yang menjadikan kita sholat, Ustaz. Saya ini udah, saya enggak sholat. Karena Allah sudah kehendak saya tidak sholat. Kalau dia jadikan hujah begitu, ya berarti Bapak berkehendak ingin masuk neraka. Karena Allah kalau takdirkan orang tidak sholat, takdirnya masuk neraka. Kan begitu. Jangan tidak sholat, minta takdir masuk sur. Enggak begitu takdir Allah. Orang enggak sholat, takdirnya masuk. Orang sholat, masuk. Begitu takdirnya. Nah, irada syariah ini yang kedua adalah yaitu ketentuan Allah di dalam risalah yang diwahyukan kepada para nabi atau kepada umat Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad, itu Al-Qur'an Karim. Perintah-perintah syariah itu sama irada syariah. Perintah agama itu disebut irada syariah. Tetapi irada syariah ini tidak mutlak terjadi. Cuman mutlak pasti dicintai Allah. Allah menyuruh orang beriman, Allah sayang pada orang beriman. Orang bertakwa, orang salat, orang puasa, orang zakat, orang haji, berbuat baik, semuanya dicintai Allah perbuatan itu. Tolong menolong, perbuatan itu dicintai Allah. Tetapi tidak mutlak terjadi, buktinya apa? Allah nyuruh orang beriman, masih banyak orang yang kafir. Allah menyuruh orang salat, masih banyak orang yang tidak salat. Jadi di sini bukan berarti kehendak Allah dikalahkan oleh kehendak orang kafir sehingga mereka tidak mau beriman. Bukan begitu. Karena irada syariah itu irada Allah secara syar'i tidak mutlak terjadi. Tapi mutlak dicintai Allah. Baik. Yang kedua, tadi kita katakan irada kauniyah tidak bisa dijadikan hujah di dalam meninggalkan amal soleh, dalam berbuat maksiat, tidak boleh. Tapi boleh dalam musibah, ya boleh. Setelah terjadi. Adapun irada syariah ini hujah bagi kita. Kita bisa berhujah. Kenapa? Karena kita tahu. Allah memberitahu kita melalui Al-Quran atau melalui sunnah Rasulullah SAW apa yang dikehendaki Allah secara syar'i. Maka ini hujah. Kenapa? Kita tahu ilmunya. Karena sudah kita tahu oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu irada syariah. Kalau irada kauniyah, tidak ada seorang pun tahu kapan dia nikah, kapan dia meninggal, kapan mati. Kalau era syariah, kita tahu disuruh sholat, ini perbuatan yang diridhai Allah. Jangan buat maksiat, ini maksiat yang diridhai Allah. Ini kita tahu. Jadi era syariah, kita tahu. Karena Allah sampaikan melalui wahyu kepada Rasulullah SAW. Tapi enggak mutlak terjadi. Makanya Allah suruh orang sholat, masih banyak orang enggak sholat. Tapi kalau ada kauniyah enggak bisa. Kalau Allah sudah takdirkan kehendak sesuatu pasti terjadi, tapi tidak mutlak dicintai Allah SWT. Paham? Baik. Beriman kepada takdir bukan berarti kita meninggalkan usaha dan upaya atau melakukan sebab. Bagian dari iman kepada takdir itu adalah kita melakukan upaya-upaya, usaha-usaha, sebab-sebab untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Kita berusaha. Maka oleh itu banyak sekali ayat-ayat menyuruh tawakal. Walaupun bertawakalu in kuntum mu'minin. Orang nyuruh kita bertawakal. Apakah bertawakal itu duduk saja? Kalau kamu mau masuk surga, sudah tunggu aja lah. Tawakal aja. Bukan itu maksudnya? Enggak. Kamu mau dapat rezeki, duduk aja, enggak usah kerja. Bukan begitu. Semua ayat menyuruh kita tawakal itu memahami kita harus bergerak, berusaha, bekerja keras baru bertawakal. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguh untuk meraih segala yang bermanfaat. Summa wasta'in billah, baru tawakal, mohon pertolongan kepada Allah. Karena kita bergantung kepada Allah. Apapun usaha sehebat apapun usaha, kalau tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan berhasil. Disinilah kaitannya antara ubudiyah kita kepada Allah dalam isti'anah. Maka ini yang selalu kita nyatakan dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dalam berusaha itu ada hal yang terkait, itu harus tawakal dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita keluar rumah pakai jas dengan kendaraan sudah lengkap semua, ya, sebab-sebab untuk selamat dari kecelakaan sudah kita lakukan umpamanya. Tapi toh kadang-kadang juga terjadi kecelakaan. Maka itu tidak luput bahwa semua itu atas kehendak Allah dan harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam melakukan sebab, kita bergantung kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Ingin sembuh, ingin dapat rezeki, berusaha. Tapi jangan lupa isti'anah yang membawakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beriman kepada takdir, bukan meninggalkan sebab atau upaya dan usaha. Mau masuk surga, bekerja keras, beramal. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah urusan ini sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah atau sesuatu yang belum ditakdirkan Allah? Kata Rasulullah SAW, segala urusan kita ini sudah ditakdirkan Allah, kata Rasulullah SAW. Lalu sahabat mengatakan, kalau semua sudah ditakdirkan Allah, untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Sudah jelas siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, untuk apa kita beramal lagi? Nah, ini kan filsafat kadang-kadang datang dari setan mewahyukan kepada kita. Apa kata Rasulullah? I'malu, beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramal kalian, Allah akan berikan kemudahan bagi setiap orang yang ditentukan untuk apa takdirnya. Bukan meninggalkan amal. Kenapa? Karena segala sesuatu itu kita tidak tahu. Tidak terjadi menjadi neraka dari surga, kita tidak tahu. Tapi kita berupaya untuk beramal yang baik, mencari yang baik. Sebenarnya pesan Rasul, ihris ala ma yanfa'u. Usahakan yang terbaik buat dirimu, beriman, beramal soleh, meninggalkan maksiat, agar kamu mendapat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kau upaya belum? Maka oleh sebab itu Allah menilai usaha kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh berusaha di jalan kami, kata Allah, sungguh Allah akan tunjukkan dia kepada jalan yang lurus. Sudahkah anda berupaya untuk menjadi orang beriman, untuk menjadi orang baik, untuk orang saleh? Ini kaitan antara iman dengan takdir. Karena ada orang memang takdir itu artinya menyerah saja tanpa perlu mengakukan upaya dan usaha melakukan sebab. Tidak begitu memang benar takdir. Ini kaitan antara, makanya tawakal, isti'anah, mengambil sebab-sebab itu, ya alama yang fa'uka, pesan Rasulullah tadi, itu sangat erat hubungan dengan takdir Allah SWT. Beriman kepada takdir. Maka konsekuensi dari beriman kepada takdir itu apa? Pertama adalah berupaya, berusaha. Maka Allah berikan kepada kita kemampuan dan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Pilih mana yang baik. Di situ adanya upaya dan usaha. Dan Allah tidak pernah membebankan kepada kita sesuatu yang tidak kita mampu. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa di luar kemampuannya, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Setelah itu isti'anah kepada Allah. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berupaya dan tawakal isti'anah, kita sudah capek keluar pagi hari cari rezeki, namun dapat rezeki yang sedikit. Itulah namanya menerima takdir setelah usaha tadi. Ya. Kadang-kadang kita potong panting kerja keras, tetapi harta juga sedikit. Kadang-kadang ada orang yang kerjanya biasa-biasa saja, dia malah punya rezeki yang banyak. Betul gitu? Itu kembali kepada ada iman kepada takdir. Kemudian dalam beriman pada takdir ini, irada kauniyah erat hubungannya dengan hikmah. Maksudnya hikmah gimana? Sedang irada syariah erat hubungannya dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang Allah tentukan secara kauni pasti ada hikmahnya. Contoh Allah takdirkan kita sakit, ada hikmahnya. Segala yang Allah kehendaki, maka Allah itu tidak ada satupun perbuatan dan takdir Allah itu yang buruk. Karena di balik segala ketentuan Allah itu banyak sekali hikmahnya. Makanya Allah sebutkan asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa antakru syai'an huwa khairul asa antakru syai'an huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian enggak suka padahal akibatnya baik. Boleh kali kalian suka tapi akibatnya buruk. Maka dari situlah kita lebih meminta kepada Allah agar dipilihkan takdir yang baik bagi Allah. Allahumma as'aluka an taj'ala qada'an qadaita li khaira. Ya Allah, jadikanlah takdir yang kau takdir bagi itu adalah takdir yang baik bagiku. Maksudnya memohon kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari segala hal-hal yang buruk. Maka kita berdoa. Jadi berdoa itu meminta. Padahal kita sudah yakin itu. Orang yang mati, orang yang sakit, orang sudah ada ketentuan. Orang yang mandi ahli surga, ahli neraka, sudah ada ketentuan dari Allah. Tapi dalam waktu yang sama kita tetap berusaha. Berdoa, ya Allah masukkan anakku jadi ke dalam surgamu. Kenapa kita katakan saja, udahlah nyerah aja. Belum tentu kita ini jadi surga apa neraka. Sudah gak minta-minta, udah. Kalau jadi surga ya masuk surga, neraka. Gak begitu cara memahaminya. Justru kita disuruh untuk meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampuni dosaku dan jadikan aku jadi orang-orang yang masuk surga. Mohon kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah beri aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan menjaga, jauhkan aku dari api neraka. Loh, kenapa tidak nyerah saja? Kalau Allah hendaki kebaikan ya baik, kalau enggak ya buruk. Enggak begitu. Tapi ada upaya dan usaha. Nah, kemudian syahid lain dan dalil lain menyebutkan tentang wajibnya usaha upaya, di mana Rasulullah SAW dalam sepanjang hidup beliau mempraktekkan beriman kepada takdir itu bagaimana? Bukankah Rasulullah SAW beriman bahwa Allah akan menolong, akan membela agamanya dan menolong Rasulullah SAW? Wallahu ya'simuka minnas, Allah akan menjagamu dari apa namanya dari ancaman manusia. Bukankah Allah berkatakan demikian kepada Rasulullah SAW? Kenapa Rasulullah SAW ketika mau hijrah harus sembunyi-sembunyi? Kenapa keluar malam hari, kemudian bersembunyi 3 hari di Gua Sur, kemudian mencari jalan yang tidak biasa ditempuh oleh orang pergi ke Madinah? Kenapa? Dalam rangka apa? Kenapa kalau berperang Rasulullah SAW memakai baju besi? Padahal Allah sudah jamin beliau tidak akan mati kecuali setelah sampai risalah ini. Bukankah beliau orang yang paling beriman dengan takdir? Ini menunjukkan bahwa beriman kepada takdir itu bukan berarti meninggalkan amal, bukan meninggalkan usaha dan upaya atau melakukan sebab-sebab. Paham kira-kira? Kenapa Rasul tidak katakan kalau saya takdirkan mati, mati aja, kalau enggak, pada Allah sudah jamin saya. Jadi keluar aja dia melenggang ke Madinah. Keluar siang hari di depan orang Quraisy. Tidak begitu Rasul. Justru Rasulullah SAW keluar malam hari, ya kan, bersembunyi di gua Sur. Kemudian setelah 3 hari baru berangkat ke Madinah. Setelah orang-orang kafir Quraisy yang mencari beliau reda, ya sudah cari semua penjuru, mereka sudah tidak banyak keliaran lagi, baru suruh keluar. Dan beliau juga menyewa penunjuk jalan. Kenapa beliau tidak katakannya kalau sampai ke Madinah pasti sampai saja? Enggak begitu. Rasulullah mencontohkan pada kita bagaimana mengambil apa sebab-sebab keselamatan. Ketika berperang, kenapa Rasul tidak katakan saja? Rasulullah SAW tidak katakan pamannya, udahlah kalau mati, mati. Kalau enggak, ngapain? Pakai baju besi. Enggak begitu. Rasulullah SAW pakai baju besi. Kita upayakan. Maka inilah, ya malu beramal, berusaha, berbuat. Jadi beriman kepada takdir itu justru semakin memotivasi orang untuk kerja keras. Kenapa? Karena Allah janjikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar bersungguh-sungguh pasti akan menemukan hasil. Pasti Allah janjikan. Maka Allah katakan, orang yang doa kepada Allah, Allah akan perkenankan. Allah akan jawab doanya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apalagi kalau kita berjuang untuk agama Allah, tidak akan mungkin Allah tidak akan bantu kita. Dengan yakin sekali Allah akan bela agamanya ini, dan Allah akan membela orang yang membela agamanya. Tapi bukan berarti kita harus konyol, harus melakukan sebab-sebab keselamatan. Rasulullah saja ketika berperang memiliki siasat. Kalau Rasulullah mau menyerang ke barat, beliau keluar ke arah timur di Madinah. Orang enggak nyadar kalau dia akan pergi ke barat. Makanya arah keluarnya ke timur dulu. Siasat perang Rasulullah SAW. Kecuali hanya satu kali waktu perang Tabuk, Rasulullah SAW tidak memutar jalan. Itu bukti. Ada usaha dan upaya. Bukan berarti menyerah, beriman kepada takdir, menyerah tanpa ada usaha dan upaya. Paham? Baik. Ini harus dipahami dulu, karena jangan sampai salah. Baik, kemudian dua kisah yang sering dijadikan contoh oleh ulama untuk mudah memahami masalah beriman kepada takdir ini, itu kisah yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, salah satu kisahnya Hasan, yang lain ada yang kisah yang lain, ya, itu tentang memotong tangan seorang penjuri ini, kisahnya ada yang menghasankan dan mendoakan. Kisah pertama adalah ketika Umar bin Khattab setelah berhasil Abu Ubaidah bin Jarrah menaklukkan kota Syam, yaitu Baitul Maqdis, kemudian penduduk Nasrani dari Baitul Maqdis meminta bahwa kunci bait masjid Baitul Aqsa itu mau diserahkan secara langsung, atau kota Baitul Maqdis mau diserahkan langsung kepada Umar bin Khattab, khalifah langsung mau menerimanya. Itu permintaan mereka. Akhirnya berkirim suratlah para sahabat yang berjihad di sana kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bahwa mereka meminta Amirul Mukminin langsung yang menerima kunci Baitul Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Dalam perjalanan ke sana, di kota Baitul Maqdis atau di Palestina terjadi penyakit wabah taun. Maka Umar bin Khattab bingung, apakah lah masuk ke Syam atau mau tunggu dulu sampai reda penyakit ini berhenti. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat yang bersama beliau dan bertanya, siapa di antara kalian yang mengetahui ilmu tentang kondisi seperti ini dari Rasulullah SAW? Waktu itu ada sahabat yang meriwayatkan hadis Abdurrahman bin Auf atau lainnya yang tahu tentang hadis, yaitu hadis menyebutkan bahwa apabila taun terjadi pada suatu tempat, tidak boleh masuk orang di luar, tidak boleh orang di dalam keluar, berpindah ke negeri lain. Itu aturannya. Hadis ini tidak diketahui oleh Umar bin Khattab dan juga tidak para sahabat yang bersamanya. Akhirnya Umar bin Khattab berijtihad. Kalau begitu kita undur dulu, kita masuk ke negeri Palestina, pilih Palestina, ke Syam, sampai reda penyakit taun. Nah, ketika itu ada sahabat yang mengatakan, kenapa ya Amirul Mukminin? Kalau kita akan ditimpa penyakit, ya timpa, kalau enggak ya enggak. Teruskan aja. Ya kan? Maka ada yang mengatakan, atafiru engkau darilah ya Amirul Mukminin, apakah engkau lari dari takdir Allah ya Amirul Mukminin? Apa jawab Umar bin Khattab? Naam, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Iya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Ya, takdir Allah untuk dapat penyakit, takdir. Tapi selamat dari penyakit juga takdir. Kita cari takdir lebih baik. Lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Karena bagaimanapun usaha kita di dunia ini tidak pernah akan keluar dari takdir Allah. Maka ambil semua di benak antum, selalu hadir, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lebih baik. Menurut kita secara zahir itu yang kita lakukan. Lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Lalu Amirul Mukminin Umar bin Khattab memberikan contoh, bagaimana kalau salah seorang kalian ini mengembalakan ternaknya di padang rumput yang kering kerontang, atau rumputnya enggak ada di padang rumput itu. Apakah dia tetap di padang rumput seperti itu, atau di bawah ternaknya mencari padang rumput yang hijau? Nah, kalau orang yang normal otaknya, yang baik pemikirannya, gimana kira-kira? Apakah dia tetap menung saja di situ, Ya kalau nanti ternak saya kenyang-kenyang, kalau enggak, enggak. Apa begitu pikirannya? Kan enggak begitu. Tentu dia akan mencari padang rumput yang hijau, biar ternaknya enggak mati. Ini diberikan oleh memenuhi contoh. Itu. Nafiru min qadarilla ila qadarilla. Ini harus dicatat. Ini harus diingat selalu. Nafiru min qadarilla ila qadarilla. Ini selalu hadir di ingatan. Kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Ini tempatnya apa? Inilah motivasi untuk berusaha beramal, mencari yang terbaik dalam hidup ini. Fastabiqul khairat, lomba-lomba mencari kebaikan. Ya harus ala ma yanfa'uka, berusaha untuk menjadi yang manfaat bagi hidupmu. Baik, kisah yang kedua ini adalah ketika terjadi pencaklik di masa atau di masa ini ada sesuatu, apa? Kan pencaklik pada suatu kejadian terjadi di masa pemerintahan Amir Mu'minin Umar Khattab, ada orang mencuri. Setelah diproses oleh Qadhi Syuraih, keputusannya orang mencuri ini adalah hukumannya untuk dipotong tangannya. Setelah dibawa untuk dieksekusi, untuk mau diterapkan hukum potong tangannya ini, dipotong tangannya, pencuri ini mengatakan, mahlan ya Amir Mu'minin. Sebentar wahai Amir Mu'minin. Apa kata Umar Khattab? Saya mau menyampaikan bahwa saya ini mencuri dengan takdir Allah. Saya mencuri atas takdir Allah. Apa jawab Amir Mu'minin? Iya, kamu mencuri dengan takdir Allah. Saya memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Selesai. Kamu mencuri dengan takdir Allah. Saya memotong tanganmu atas takdir Allah juga. Maka kalau kamu takdir kafir atas takdir Allah, masuk neraka atas takdir Allah. Selesai. Jangan beralasan saya gak mau sholat tapi minta surga. Gak mau gitu. Takdirnya enggak sholat, ya tempatnya di neraka. Begitulah. Orang berhujan dengan takdir, balasannya juga dengan takdir juga hujannya. Ketika dikatakan saya mencuri dengan takdir Allah, Umar Khattab membalas lagi. Iya, saya potong tanganmu juga atas takdir Allah. Kamu berhujan dengan takdir Allah secara kauni, saya mencuri karena irada Allah secara kaunia. Umar Khattab berhujan, iya. Dalam syariat Allah, irada syariahnya, orang mencuri itu di potong. Selesai cerita. Sama dengan orang pemainnya ya, tiba-tiba dia nyotos antum pemainnya. Kenapa akhi? Gak tahu, tangan saya digerakkan Allah untuk mukul antum. Ya sudah, dijotos lagi. Loh, kenapa kamu balas? Ya itu pula, saya gak tahu Allah gerakkan tangan saya untuk mukul kamu. Kan sama begitu hujannya. Ya kan? Hujan begitu. Ya. Maka tidak boleh berhujan dengan takdir dalam hal-hal yang membuat kamu kemungkaran, maksiat. Tapi boleh dalam musibah. Kalau dia berhujan takdir dan kemungkaran, balasan juga takdir juga. Ya. Maka ini dua kisah di masa Umar Mu'minin ini menggampangkan, membantu kita untuk memahami bagaimana salaf dalam beriman kepada takdir Allah itu. Bahwa mereka tidak meninggalkan usaha dan mereka juga tidak menjadikan takdir sebagai hujah untuk berbuat maksiat dan kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kita sampai di sini dulu. Insyaallah setelah salat asar ya, kita akan bahas nanti pembacaan qadar ini. Itu saya rumuskan pada antum berapa kaidah-kaidah inti dalam memahami takdir baik dan takdir buruk itu. Ya, insyaallah nanti kita akan baca itu kaidah-kaidah umumnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.